maturog tan bakit yaplagenta ikamen ipwesto tapunganen tamapanta maturugen nagimasen bakit lutum a pinakbet dinardaraan ang payen daytoy tahungin riingen na tubakin nuag taraok jay kawitan tenak tu pakanen ta sumipit tumanen maturog tan bakit yaplagen ta ikamen ipwesto tapunganen tamapanta maturugen nagimasen bakit lutum a pinakbet dinardaraan ang payen daytoy tahungin ringen naktubakin nuag taraog jay kawitan tenak tu bakane kasumipit tumanen tenak tu bakane kasumipit tumanen.